بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت، dan berkata Syekhul Islam yakni Ibn Taimiyah dalam firman Allah Ta'ala wa abadat taghut, telah lewat penjelasan kemarin dengan beberapa macam bacaan, yaitu ubuda atau abda, juga abada di sini. Kalau ubuda berarti taghut mudhaf ilaihi taghuti, atau juga abada taghuti. Kalau di sini abada taghut ya maf'ulun bi, maka taknya di fathah. Dan ini yang benar kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. As-sawabu annahu ma'tufun ala ma qablahu minal af'al. Jadi yang benar bacaannya adalah abada taghuta, karena diatofkan atas apa yang sebelumnya dari beberapa fi'il. Ya kan? Dari beberapa fi'il, yaitu man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi la'ana fi'il, ghadiba fi'il, sya'ala juga fi'il, maka di sini juga abada juga fi'il. Itu maksudnya ma'tufun ala ma qablahu minal af'al, beberapa fi'il yang sebelumnya. Ay man la'anahu wa ghadiba alaihi wa man ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa man abada taghut. Antum ada gadamannya? Ya benar ada mannya, wa man abada taghut, begitu. Ya ni al-yahud yang mereka memiliki balasan buruk di Allah Ta'ala, yaitu di antara mereka ada yang Allah melaknatnya, di antara mereka ada yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, di antara mereka yang ada yang dijadikan monyet-monyet dan babi-babi, dan di antara mereka ada yang dijadikan oleh Allah menjadi menyembah taghut. Itu yang diinginkan oleh beliau di sini. Qala yani Syekhul Islam wal af'alu al mutaqaddimatu al fa'ilu fiha ismullah. Fi'il-fi'il yang telah lalu, ya kan, la'anahu Allahu wa ghadiballahu alaihi wa ja'alallahu minhum al qiradata wal khanazir wa ja'ala minhum man abada taghut, begitu. Fa'ilnya semuanya adalah lafzul jalalah Allah Ta'ala. Mudharan aw mudmaran. Ini antum apa? Bukan aw. wawu. Soal yang benar adalah au mudharun au mudmaron. Wawuna al-fa'ilu ismuman abada ta'ud. Di sini fa'ilnya adalah ismuman. Dan dalam mereka ada yang menyembah ta'ud. Wawu ad-damiru fi abada. Itu damir yang ada dalam fi'il abada. Walam yu'id subhanahu man. Allah enggak mengulangi man. Kenapa dalam abadat ta'ud enggak diulangi man di situ? Li'anau ja'ala bil af'ala sifatan. Karena fi'il-fi'il ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sifat untuk satu golongan, satu sinif. Sinif apa? Golongan. Sinfun jamaknya asnaf. Ya kan? Sinfun jamaknya asnafun, maknanya golongan atau apa? Kelompok. Satu golongan atau satu kelompok, dan mereka adalah Yahud. Jadi di antara mereka itu Yahud diazab oleh Allah Ta'ala, ada yang dilaknat, ada yang dimurkai, ada yang dijadikan dirubah menjadi monyet dan babi. Ada yang di antara mereka dijadikan oleh Allah sebagai penyembah Tawgut. Baik. Itu yang benar yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan isim tapi fi'il abada tadi. Kalau isim seperti kemarin ubud, ubudun atau abdun, ini fi'il madhi. Baik. Qala al-Baghawi kemarin dalam tafsirnya, kul ya Muhammad kul hal unabbi'ukum bisharrin min dzalika. Ya kan? Mana ini? Qul ulaika syarrum makanan. Mereka adalah seburuk-buruk tempat kedudukan. Ayam mimma tadununa bina, dari apa yang kalian anggap terhadap kami. Mereka adalah orang yang tempatnya paling buruk. Wa adallu an sawa'is sabil. Dan orang yang paling sesat dari jalan yang lurus. Adallu atau syarru sim tafdil, kedua-duanya. Wala min bab istimali af'al tafdil mimma laysa fi tarfil al-akhari lahu fadl lahu musyarikun. Jadi yang tertulis agak beda, mungkin di sini yang benar, insyaallah yang lebih benar. Adallu atau syarru sim tafdil. Ini penggunaan isim tafdil yang mana tidak ada dalam sisi yang lain, ada yang berserikat dengan isim tafdil tersebut. Kita katakan fulanun afdalu min fulan, aliyun afdalu min zaidin, aliyun afdalu min zaidin, ali lebih mulia daripada zaid. Maknanya Zaid pun punya kemuliaan, cuma kemuliaannya itu tidak sebanding dengan kemuliaannya Ali. Kalau di sini penggunaan isim tafdil di sini tidak ada di sisi yang lain yang berserikat dalam kesesatan. Ulaika syarru makanan wa adallu an sawa'is sabil. Mereka adalah memiliki tempat yang paling terburuk, yang paling tersesat dari jalan yang lurus. Bukan berarti lawan mereka itu juga sesat tapi lebih mending. Tidak. Bukan berarti lawan mereka itu ada juga kesesatan tapi lebih mending daripada mereka-mereka ini. Ini tidak seperti itu. Maka dikatakan penggunaan af'alu tafdil di sini, yang mana bahwasanya dalam sisi yang lain tidak ada yang berserikat dengannya. Jadi lawannya mereka itu bukan kok punya kesesatan tapi lebih mending, punya keburukan tapi lebih minim. Tidak. Ini cuma menetapkan tentang kesesatannya mereka, tentang keburukannya mereka. Tidak ada penetapan tentang lawan mereka itu juga punya kesesatan atau punya keburukan tapi lebih minim. Tidak. Seperti kita katakan, Aliun afdalu min Zaidin. Ali lebih mulia daripada Zaid. Zaid punya kemuliaan tapi Ali lebih mulia. Sama-sama punya kemuliaan tapi satunya lebih mulia. Ini bukan seperti itu. Mereka lebih sesat dari jalan yang lurus. Maknanya bukan kok lawannya itu punya kesesatan tapi lebih mending. Bukan itu. Maka dikatakan laisa fi tarfil akhari lahu musyarikun. Sisi yang lain mereka itu bukan bersekutu, berserikat dalam kesesatan dan keburukan. Tidak. Seperti firman Allah Ta'ala, kaqaulu Ta'ala, ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarra wa ahsanu makila. Penduduk surga, penghuni surga pada hari itu lebih baik tempat tinggal mereka dan lebih bagus tempat peristirahatan mereka. Bukan berarti penduduk neraka juga punya tempat yang baik tapi tidak sebaik penduduk surga. Bukan berarti penduduk neraka itu ada tempat peristirahatan tapi enggak sebagus punyanya penduduk surga. Paham itu? Nah. Artinya cuma menetapkan tentang bahwasanya penduduk surga itu pada hari itu lebih baik tempatnya, lebih bagus tempat peristirahatannya. Bukan ada ketetapan lawan mereka itu juga punya kebaikan tempat tinggalnya tapi minim, enggak seberapa baik daripada punyanya penduduk surga. Enggak. Kenapa? Karena ahli neraka enggak ada kebaikan sama sekali. Penduduk neraka enggak ada kebaikan sama sekali, enggak ada enaknya sama sekali. Enggak ada istirahatnya sama sekali. Maka itu enggak ada lawannya. Isim tabdil itu enggak ada lawannya. Enggak ada perbandingannya. Sama-sama baiknya tapi beda sisi sifat tertentu. Bukan seperti itu. Maka di sini dikatakan penggunaan afalut afdil yang mana di sisi yang lain enggak ada yang berserikat dengannya dalam perkara yang disebutkan dari sisi kesesatan atau keburukan. Mabum ya, Pak. Baik. Qala wa alimat Ibnu Katsir fi tafsirihi wa huwa dhahirun. Yang berarti wa huwa ad-dhahiru. Sebagian pesertakan seperti itu yang telah dibaca tadi Abdullah. Baik. Berkata Syaikhul Rahman bin Hasan rahimahullah taala, qauluhu wa qaulullah taala. Kemarin telah kita lewati, bisa dibaca wa qaulillahi ma'tufun ala tauhid. Kalau wa qaulullah dia mubtada. Fadhal. Al-qaul alladziina ghulibu ala amrihim. Lanattakhidanna 'alaihim masjida. Wal murad annahum fa'alu ma'al fitya ba'da mautihim ma yudhammu fa'iluhu. Kalimat ghulibu ini sebagai catatan. Berkata orang-orang yang ghulibu ala amrihim, artinya tidak menguasai urusan mereka. Kita bisa mengkondisikan urusan mereka. Orang-orang yang tidak bisa mengkondisikan urusan mereka, tidak bisa mengurusi perkara mereka, berkata ghulibu bukan gulibu. Oh, dalam surat Al-Kahf, ya. Aywa. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Aywa, asan tadi terterus gulibu. Punya anak gulibu. Ya gitu. Baik. Dalam surat Al-Kahf. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Ya ini mereka ini yang orang yang tidak bisa mengurusi urusan mereka sendiri. Apa yang mereka katakan? Lanattakhidan alaihim masjidah. Sungguh kami akan menjadikan tempat ibadah setelah meninggalnya para pemuda fityah. Wal murid yang dimaksud bahwasanya mereka melakukan apa yang mereka lakukan bersamaan dengan para pemuda yang mereka setelah meninggal, perbuatan yang tercela pelakunya, maizammu fa'iluhu, perbuatan yang pelakunya tercela. Maka ayat ini enggak boleh sebagai hujah untuk membangun tempat ibadah di kuburan. Kenapa? Karena yang menghalangi adalah lafadz sini ghalabu ala amrihim. Nah itu. Jadi kalau orang itu salah paham kadang menjadikan hujah ayat ini sebagai alasan untuk bolehnya membangun tempat ibadah di kuburan. Padahal konteks ayat ini telah menjelaskan dengan sendirinya dari lafadz yang tertera, yaitu ghalabu ala amrihim. Di mereka itu orang-orang yang sifatnya melampaui batas, sehingga sebab melampaui batas ini mau menjadikan tempat kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Maka dikatakan wal murad annahum fa'alu ma'al fitya ba'da mautihim ma yuzammu fa'iluhu. Dan maksudnya adalah bahwasanya mereka itu melakukan keterkaitan dengan para pemuda yang sudah dikubur setelah mereka meninggal, yang perbuatan tersebut pelakunya dicelah. Penjelasannya yaitu dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallam qala la'anallahu al-yahuda wan nasara takhudu qubur anbiya'ihim masalihihim masajida. Inilah yang dimaksud bahwasanya Quran itu butuh penjelasan kepada sunnah. Sunnah itu adalah tugasnya menjelaskan apa yang terkait dengan ayat Al-Quran. Maka menafsirkan Al-Quran tanpa dikaitkan dengan sunnahnya Rasulullah pasti akan menemui perbenturan dalam sebagian permasalahan. Seperti sebagian orang mungkin berusaha dengan ayat ini dan surat Al-Kahf ini untuk membolehkan membangun tempat ibadah di kuburan. Padahal telah datang sunnah, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para pemahaman para salafus saleh terkait dengan masalah ini, bahwasanya Allah melaknat Yahud dan Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kuburannya orang-orang saleh juga dijadikan tempat ibadah. Arada sallallahu alaihi wasallam dari kalamnya beliau ini tahdhira ummatihi ayyaf'alu ka fi'lihim. Rasulullah menginginkan memperingatkan umatnya supaya jangan melakukan seperti perbuatannya al-yahud wan nasara, yaitu berupa membuat tempat-tempat ibadah di kuburan-kuburannya orang-orang yang dianggapnya soleh atau para nabi. Baik. Qauluhu anna Abu Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal kudza bil kudza. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah latattabi'unna, sungguh kalian pasti akan mengikuti tarikonya orang sebelum kalian. Bagaimana sifat mengikuti cara yang tempuh sebelum umat kita, umat sebelum kita ini, umat yang sebelum kita. hadwal kudza bil kudza, yakni sangat persis seperti rapinya bulu anak panah, bulu saham, ya kan, benar-benar rapi persis, ya kan, antara apa yang dilakukan oleh umat sebelum kita, Yahud dan Nasara, dan antara yang dilakukan oleh umat ini, enggak ada beda. Hatta law dakhalu suhra dabbin, sampai-sampai seandainya mereka umat sebelum kita ini masuk ke lubang dab. Dab itu bahasa kita biawak, tapi itu enggak benar. Biawak itu sendiri, dab sendiri, ya kan, dab pun itu diartikan di kamus-kamus biawak karena kemiripan dari bentuknya. Tapi kalau dab dengan biawak itu beda. Kalau biawak bahasa Arabnya warol, warol, warolun. Kalau dab itu di Indonesia nampak enggak ada. Yang ada di daerah apa, Arab atau daerah bebatuan. Nah, kalau dab, kalau biawak, warol, seperti yang kita kenal di Indonesia dulu sejak kecil namanya dab itu adalah biawak. Ini salah pengertian. Warol yang sering kita kenal ini warol yang ada di sekitar kita yang sering kita jumpa itu namanya warol bahasa Arabnya, bukan dab. Sampai-sampai seandainya mereka lul kitab, umat sebelum kita ini masuk ke lubang dab, ya kita artikan dab saja karena dab itu enggak ada di negeri kita ini, ya kan, ya dab itu aja, eh, ma ada, ma, eh, ya enggak ada. Pernah dibawakan Sa'mus dulu ekornya itu kasar, eh, pendek dan agak berduri, tapi kalau biawak dia ekornya walaupun dia apa kasar tapi enggak berduri, ya. Jadi bentuknya itu ekornya itu mungkin bisa kayak apa, berduri kayak apa, kayak ekornya buaya, tapi dia kecil, dab itu kecil, ya kan, yang pernah dibawakan dulu ekornya. Kenapa dulu dibawa ke Indonesia? Karena kasus warol yang dulu sampai heboh, ya kan, sampai tingkatan internasional, ya, sampai menghabiskan waktu panjang lebar membahas masalah warol, masalah biawak. Kemudian lanjut sampai ke kantor kepolisian kecamatan dan yang lainnya. Karena kawan kita Abdul Hamdi yang sedang kesini dari Sumatera itu pernah makan apa? Bukan warol tapi apa? Labi-labi. Labi-labi itu apa? Hah? Bulus. Nah itu. Mereka memahami bulus itu haram, sehingga menjadi perkara besar sampai juga menyinggung masalah warol. Alhamdulillah masalahnya sudah selesai, ya kan? Jadi seandainya kalian mereka itu masuk ke lubang dop pun kalian akan ikut masuk juga, karena benar-benar mengikut torikonya orang sebelum kita. Kalau ya Rasulullah, mankana kebelagum itu siapa? Al-Yahud wal Nasara, apakah Yahud dan Nasara orang sebelum kita? Kala, kata Nabi, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Faman. Maka terus siapa? Jadi kalian tanya, kalian jawab sendiri. Apakah Yahud dan Nasara? Rasul mengatakan, iya. Siapa lagi kalau bukan Yahud dan Nasara yang kalian ikuti? Bentuk mengikutnya seperti rapinya apa, bulu yang ada di apa, anak panah. Hadis ini akhrajahu, ini Bukhari dan Muslim, Wa hadza siyaqu muslimin, konteks yang dibawakan di atas riwayatnya Imam Muslim. Jadi demikianlah Rasulullah SAW menceritakan apa yang belum terjadi dan terjadi sebagaimana yang beliau ceritakan, mengedekatkan termasuk alamun min a'lami nubuwah, tanda dari tanda-tanda benarnya kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Karena diantara bukti kenabian beliau adalah menceritakan sesuatu yang belum terjadi, ternyata terjadi sesuai dengan apa yang beliau ceritakan pas persis. Qulu sanan fadl bi fathil muhmala. Muhmala itu adalah huruf sin pertengahan hamad. Bi fathil muhmala, muhmala adalah huruf sin, maknanya sin yang tanpa titik. Fadl kok kenapa gini-gini semua penting ya pengu yo nguyang-nguyang kan BS. Berarti kan fathil muhmala yakni sinnya itu di fathah. Ay tariqu man kana qablakum sanan, yakni sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang sebelum kalian. Qala muhallab, bacanya itu berarti kan muhallab, jangan dibaca muhallib atau mahlab ya kan, atau mihlab, tapi muhallab. Fathu ula, fathu ula ya pemilum kok aula ya ula sini dulu masa fathu aula fathun aula gitu. Kalau fathu ula, kalau aula berarti fathun aula gitu. Fathun aula di fathah lebih utama. Apa? Kalau kita baca aula maka fathun aula gitu. Tapi ini kalau fathu ula yang huruf pertama di fathah sin. Itu. Kalau fathu ula berarti sin itu di fathah. Enggak ada? Oh gitu. Tadi juga ad-dhahir gitu ada alnya, ini enggak ada punya saya. Yang itu ada alnya. Berarti fathun al-aula gitu. Jadi di fathah lebih utama. Punya ana enggak ada alnya. Semuanya nakirah. Fathun nakirah, ulan nakirah. Berarti di fathah lebih utama bacaannya. Jadi dibaca, dibaca sunan, bagusan dibaca sanan. Oh. Gak dengar, gak dengar. Hah? Gak dengar. Saya perhatikan. Qulu hadwal qadza bil qadza. Hadwal qadza bil qadza. Binasbi hadwa. Hadwa dinasab. Alal masdar karena dia masdar. Wal qadza tu bidamil qaf. Qafnya di dhamma. Wahidatul qadat. Wahidatul qadat. Qadat jamak. Qadatun jamaknya qadat. Qadatun. Wa murisus sam. Muris ya. Dengar enggak suaranya? Enggak dengar. Dengar? Hah? Dengar. Muris itu risu waris itu bulu. Bulunya saham. Saham itu apa? Anak panah. Anak panah itu dikasih bulu. Bagaimana rapinya seorang yang memasang bulu di anak panah? Rapat dan rapi. Begitulah sifatnya umat ini mengikuti jejaknya Yahud dan Nasara, benar-benar mengikut, enggak sampai ada celah sedikit pun. Benar-benar mengikut di belakang mereka. Ilham rahimallah. Ayat tabi'unna tariqahum fi kulli ma fa'aluhu. Maksudnya benar-benar kalian pasti mengikuti jalannya Yahud dan Nasara dalam seluruh apa yang mereka lakukan. Ya. Wa tasbahuhum fi dhalika, dan kalian menyerupai mereka dalam apa yang mereka lakukan. Kama tasbahu qudratus sam al-qudratul qudratul ukhra. Seperti bulunya anak panah itu serupa dengan bulu yang lain, enggak ada beda dalam tataan yang rapi. Begitulah sifatnya umat ini mengikuti jejaknya Yahud dan Nasara. Ilhamar rahimallah. Wa bihadza tadharu munasabatul ayati litarjamah. Dengan penjelasan ini terlihatlah keselarasan ayat-ayat yang dibawakan di sini sesuai dengan pas seperti judul. Bahwasanya sebagian umat ini menyembah berhala. Bahwasanya sebagian umat ini menyembah berhala. Seperti yang dulu dilakukan oleh Yahud dan Nasara, menyembah berhala. Waqad waqa'a kam akhbaro. Dan sungguh telah terjadi sebagaimana yang Rasulullah khabarkan, beritakan. Maka oleh itu hadis ini alamun min alamin nubuwah. Wahwa khabarnya Nabi ini dalam hadis ini sebagai alam. Alam itu tanda. Semuanya alam. Tanda dari tanda-tanda benarnya kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka itu kita beriman dengan Nabi ini bukan sekedar karena toleransi terhadap tetangga dan kawan dan masyarakat. Yakin bahwasanya beliau adalah diutus oleh Allah Ta'ala, dan yakin akan adanya hari pembalasan, adanya surga dan neraka. Bukan cuma menakut-nakuti cerita khurafat. Kalau komunis mereka mengatakan itu khurafat, bahkan Allah pun khurafat. Maka mereka bilang la ilaha, enggak ada Tuhan. Wal hayatu mada, kehidupan itu cuma materi. Cuma materi tok. Itu orang yang mendustakan tentang kenabian, mendustakan tentang kerasulan, mendustakan tentang hari akhir. Mati ya sudah selesai, enggak ada lagi perhitungan apa-apa. Adapun kaum muslimin adalah mereka orang-orang yang diberi taufik beriman dengan adanya hari kehidupan yang setelah dunia ini, yang enggak ada ujungnya. Baik. Qulu hatta law dakhalu suhradab bil ladakhaltumu. Sampai-sampai seandainya di antara mereka Yahud dan Nasara masuk ke lubang dob, pasti kalian pun juga ikut masuk ke lubang tersebut. Apabila di sin akhir dalam hadis yang lain, hatta law kana fihim, sampai seandainya di antara mereka Yahud dan Nasara, man yati ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yaqulu dhalik. Sampai-sampai seandainya pada mereka Yahud dan Nasara itu ada yang mengumpuli ibunya menzima ibunya terang-terangan. Sungguh pada umatku ini, kata Nabi, juga ada orang yang melakukan perkara yang sama. Arada sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu la ta'usa'an mimma kana yaf'alu yahud wa nasara illa fa'alathu kullahu la tatruku minhu shay'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan sabdanya beliau ini bahwasanya umatnya tidaklah meninggalkan sesuatu apapun dari apa yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara, kecuali harus juga umat ini melakukannya seluruhnya, tidak meninggalkan sedikit pun darinya. Karena ini, jadi demikianlah apa yang Rasulullah ceritakan terkait dengan kelakuan Yahud dan Nasara dicontoh oleh umat ini. Ini sebagai bentuk kita harus mengetahui kesesatan. Perhatikan, kita harus mengetahui kesesatan, kita harus mengetahui kerusakan. Kalau enggak kita tahu, maka kita akan melakukan tanpa sadar. Jadi keburukan itu harus dipelajari, diketahui. Nah, dengan diketahui tujuannya untuk dijauhi. Kalau enggak akan mengikuti kejelekan yang datang dari Nasara, dari Yahud tanpa sadar. Jadi perkara baik dan perkara buruk itu kalau diketahui dan dibedakan, itulah ilmu yang paling bermanfaat. Oleh ala kala Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, seorang tabi'i, man fasada min ulama'ina fafi sibhun minal yahud. Fafi sibhun minal yahud. Berkata Sufyan ibn Uyayna, man fasada, siapa yang rusak atau orang yang rusak dari ulama-ulama kita, maka pada diri orang tersebut, seorang alim tadi, ada kemiripan dengan Yahud, serupa dengan Yahud. Seorang alim dari ulama kita yang rusak, berarti dia mirip Yahud, punya ilmu tapi enggak diamalkan. Waman fasada min ubadina ubad. Ubad itu jamak dari kata abid, ahli ibadah. Dan orang yang rusak dari para pelaku ibadah diantara kita, fafisi bunuhna nasara, maka padanya ada keserupaan dengan orang-orang Kristen. Maknanya orang Kristen itu kalau beribadah tanpa ilmu. Demikian juga ahli ibadah di kalangan kaum muslim ini, kalau diantara tanpa ilmu, maka menyerupai nasara, menyerupai Kristen, beribadah dengan kebodohan. Maka ini sebagai bukti bahwasanya seorang muslim harus di atas bayyina, di atas kejelasan dari perkara agamanya. Caranya mempelajari kitabullah dan sunnahnya Rasulullah di atas penjelasan yang sudah terbentang, tinggal memilih dari kalamnya alul ilm yang mereka telah diberikan persaksian tentang ilmu mereka. Dan enggak lepas juga mempelajari ilmu alat, kawaid tafsir, kawaid usul fikih. Belajar usul fikih itu kalau enggak dipelajari, manusia akan tersesat. Maka perkara usul fikih ini menjadi perkara yang sudah terbiasa di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, menjadi sajiyah. Sajiyah itu wis biasa, semuanya itu paham. Jadi kalau tidak mempelajari itu, maka akan terombang-ambingkan dalam memahami perkara agama. Ya kan? Maka kita kenalkan kepada anak-anak kita mempelajari ilmu usul fikih. Ya kan? Seperti yang kita ajarkan sekarang ini, baru mulai kitabnya Ibn Hazm Nubat. Ini kitab yang istimewa untuk berlandasan dengan usul, biar tidak terombang-ambingkan dengan pemahaman yang keliru. Jangan diremehkan, usul fikih sangat penting, ya kan? Tapi juga sebelumnya harus belajar ilmu alat berupa ilmu bahasa. Kalau enggak akan paham. Qultu, berkata Syaikh Rahman bin Hasan, fama aktsarul fariqaini aktsara mimma ta'jubiyah, maka alangkah banyaknya dua kelompok tersebut. Siapa mereka fariqaini? Siapa dua kelompok tersebut? Siapa? Abdullah? Ayo. Famaksara fariqaini. Dana. Siapa fariqaini di situ? Amir Darmuzi. Dan Nasoro. Lalu Pak Utari. Siapa? Mus'ab. Man fasada min ulama'ina fabisibun min al-Yahud. Man fasada min ubadina fabisibun min al-Nasara. Dua kelompok ini alangkah banyaknya. Ulama' su' sama al-ibadah jahil. Itu alangkah banyaknya. Ulama' su', ulama' jahat, dan ahli ibadah yang jahil. Ini yang sangat banyak. Fama aktsara fariqaini. Nah itu, perhatikan ya ikhwah. Betapa banyaknya, alangkah banyaknya dua kelompok ini. Kelompok dari kalian mereka yang punya ilmu tapi enggak diamalkan ilmunya. Kelompok dari orang yang suka beribadah tapi tanpa ilmu. Ini yang paling banyak di muka bumi. Ya kan? Baik. Lakin min rahmatillahi ta'ala wa ni'mati an ja'ala an tafsiriya. Hadil ummata la tastami'u ala dhalalatin kama fi hadis Sa'bana al-Ati qariba. Tetapi rahmatnya Allah Ta'ala dan nikmatnya yang sangat luas sehingga Allah menjadikan umat ini tidaklah berkumpul di atas suatu kesesatan. Ya kan? Artinya ada saja dari umat ini yang Allah selamatkan. Sebagai bentuk janji Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami menurunkan dzikir, yakni Al-Qur'an dan sunnah, dan kamilah yang menjaga agama ini dijaga Allah Ta'ala dengan adanya ahlul ilm yang beramal dengan ilmunya. Maka itu umat ini tidak mungkin akan bersatu di atas kesesatan. Sebagaimana yang akan datang dalam hadisnya Sauban nanti lagi. Qulu ya Rasulullah ayyuhan nasara qala faman. Jadi orang sebelum kalian yang pasti kalian ikuti itu apakah itu Nasara? Kata Nabi, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Wa biraf'il Yahud. Yahud ada di marfu di situ. Khabaru mubtada'in mahdufun. Khabarnya mubtada' yang mahduf. Ai ahumul Yahudu wa Nasara. Hamzah ini sifamiyah, ahum ini mubtada'. Apakah mereka itu Yahud dan Nasara? Dan Nasara ini adalah khabar, mubtada'nya hum. Allah nattabi'u sunanahum. Yang kami ikuti tariqah mereka. Wa yajuz an-nasb, boleh dibaca al-Yahuda wa Nasara, keduanya nasab. Bi fi'lin mahdhufin takdiruhu ta'ni. Boleh dibaca al-Yahuda wa Nasara. Ta'ni, yakni kalau maksud adalah Yahud dan Nasara, boleh. Qala faman, Nabi berkata, siapa lagi kalau bukan Yahud dan Nasara yang kalian ikuti? Istifhamun ingkariyun, istifham, kalian pertanyaan yang maknanya pengingkaran. Ayah famanuhum gharu ula'ika, siapa lagi? Ya kan, maka siapa mereka kalau bukan Yahud dan Nasara yang kalian ikuti? Hadwal kudda bil kudda. Ya kan? Jadi kalian ikuti, benar-benar kalian ikuti sejaknya tanpa ada selang sedikit pun. Qulu wali muslimin an Sa'bana radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala innallaha zawaliyal ardo. Zawaliya li ana. Ya kan? Li ana. Apa li ana? Bagiku. Dalam riwayat Imam Muslim dari Sa'ban radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Allah zawali lial ardo. Li itu jar majrur. Li. Ada kolamun li. Mabum. Ada kolamun li. Ini kolam milikku. Ada kitabun li. Seperti kita bilang liman alkitabu. Punya siapa kitab ini? Liman hadzal kitabu. Li, li ana, liya ana. Orang Aljazair bilangnya apa? Liya. Kalau orang Aljazair ada liman, liya. Nah, bilangnya liya bukan li, tapi liya. Dibunyikan ya-nya. Liya ana. Nah. Jadi Rasulullah SAW pasti Allah Ta'ala zawa apa? Melipat bumi untukku. Faraitu masyariqaha wa maghribaha, maka aku melihat timurnya dan baratnya bumi ini. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawali minha, dan sungguh umatku kerajaannya akan mencapai apa yang telah dilipatkan bagiku dari bumi tersebut. Wa utitu kanzaini al-ahmara wal abyada. Wa utitu tunira naibul fa'il kanzaini maf'ulun bi, mansub dengan ya karena dia isim musanna. Dan aku diberi dua harta yang sangat besar, yaitu ahmar dan abyad. Kanzaini badalnya ahmar dan abyad. Wa ini sa'altu rabbi li ummati, kata Rasulullah, dan aku minta kepada Rabbku untuk umatku. Alla yuhlikaha bisanatin bi amatin, janganlah umatku dibinasakan, ya kan, dengan adanya apa, kekeringan yang merata. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fastabi wa yastabiha faydatahum. Wa inna rabbi qala ya Muhammadu idza qadaitu qada'an fa inna la yurad. Wa inni a'taituka li ummatika an la uhlika bisanatin bi amatin. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fastabiha faydatahum wa istama'a alaihim man fi aktariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wisbi ba'duhum ba'dan. Rawahu wa rawahu Tabrani Burqani fi sahihi wa zada wa innama akhafu ala ummati al-aimmatal mudillin wa idha waqa'alim saifu lam yurfa ila yawmil qiyamah wa latakumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta tak buda fi amun min ummati al-awsana. Ini syahidnya al-awsana ini. Ini syahid daripada hadis ini untuk judul di atas. Wa inna sayakunu fi ummati kadzabuna salasun kullum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatan min ummati alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Soalnya akan kita baca di kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah.